فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله semua tulab wal aba yang hadir, alhamdulillah sebagaimana yang kita rencanakan insyaallah di hari ini kita akan mendengarkan taujihat, arahan-arahan, nasihat-nasihat dari para asatidzah untuk thullabul ilm. Karena seorang thalibul ilmi, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sangat butuh kepada taujihat wa tasyji', bimbingan, arahan, nasihat, dorongan dari guru-guru mereka, dari orang tua mereka. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala amalan itu ada syarrah, seorang memiliki semangat yang sedang tinggi-tingginya, semangat yang memuncak. Semua amalan, dan termasuk tentunya amalan yang kita lakukan talabul ilmi, belajar. Walikulli syarratin fatrah. Namun sunnatullah, ketika masa-masa semangat itu kadang ada masa turun, melemah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika dia masa turun semangatnya ini tetap dia di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan hidayah, terbimbing. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Tapi seorang yang ketika melemah semangatnya tapi malah melampiaskannya, yang mengarahkannya, menjerumuskan dia kepada perkara-perkara yang tidak syar'i, tidak sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka faqad halak. Ya, dia telah binasa. Minimalnya khadafillah rahiman rahimakumullah ayuhat tullab wal aba, minimalnya dua kita dapatkan faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa koreksi diri, introspeksi diri. Dan kita sebagai orang tua, kita senantiasa memperhatikan keadaan anak-anak kita. Kita hendaknya peka kapan diri kita sedang turun semangatnya, kapan anak-anak kita sedang turun semangatnya. Iya, sehingga kita berusaha mengarahkan mereka kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengarahkan kepada amalan-amalan bermanfaat untuk menjaga semangatnya. Dan yang kedua, ikhwanabillah rahimah narahimukumullah, ketika kita merasa sedang menurun semangat kita, ketika kita melihat anak-anak kita sedang turun semangatnya, maka hendaknya kita mengarahkan diri kita, mengarahkan anak-anak kita untuk senantiasa mengamalkan amalan yang syar'i, amalan-amalan yang baik, untuk senantiasa menjaga semangat mereka. Dan di antaranya ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, apa yang kita adakan majlis atau jihad seperti ini, mudah-mudahan di antara sarana untuk memberikan tasyji', memberikan dorongan, memberikan arahan kepada diri-diri kita, kepada anak-anak kita, untuk senantiasa semangat menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semangat dalam talabul ilmi dengan mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah dari saya pribadi. Mudah-mudahan nanti saya tidak akan melanjutkan beberapa nasihat, nasihat-nasihat mereka. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini bagian pertama. Tafadhal. So,